Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masuk bab yang baru, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Setelah sebelumnya di awal kitab ini Syekh memperkenalkan kepada kita ma'rifatut tauhid, kemudian di bab yang kedua beliau menyebutkan fadlut tauhid, ya fadlut tauhid wa mayukafiru minadunub. Beliau mengenalkan kepada kita apa itu tauhid. Setelah itu mengenalkan kepada kita keutamaan tauhid, bahwa tauhid dapat menggugurkan dosa-dosa. Walaupun sang ahli tauhid tadi dia melakukan dosa besar, walaupun dia diadab, dia akan tetap masuk surga selama-lamanya selama dia bertauhid. Kemudian di bab yang ketiga berikutnya Syekh menyebutkan tentang bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adab wala adabin. Itu bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, yaitu dia tidak hanya bertauhid namun juga menjauhi bid'ah dan dosa besar. Kemudian Syekh menyebutkan juga bab yang keberapa berarti? Keempat, yaitu bab khauf minasyirk, yang lawannya tauhid yaitu syirik. Disebutkan jenis-jenis kesyirikan, bab takut dari kesyirikan. Maka seorang setelah dia mengenal apa itu tauhid, keutamaan tauhid, bagaimana dia merealisasikan tauhid, dia mengenal juga lawan dari tauhid asyirik, maka sudah selayaknya dia mesti mengenal bagaimana berdakwah mengajarkan manusia kepada tauhid. Karena kita ini adalah umat dakwah, tidak cukup untuk diri sendiri aja, enggak boleh. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Namun seseorang tidaklah dia bertauhid serta merta dia berdakwah, melainkan setelah melalui tahapan-tahapan yang awal tadi. Dia mengenal tauhid, dia mengenal keutamaan tauhid, kemudian dia merealisasikan tauhid dalam artian bukan hanya menjauhi kesyirikan tapi juga bid'ah dan dosa besar, dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Kemudian dia mengenal hakikat kesyirikan yang merupakan lawan dari tauhid sehingga dia bisa menjauhinya, maka dia berarti sudah kenal apa itu tauhid secara global. Maka ketika sudah kenal apa itu tauhid secara global, maka dia boleh menyampaikan. Dia boleh menyampaikan kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya, apa itu tauhid. Ya, apa itu tauhid. Maka di sini Syekh membawakan bab dakwah kepada syahadati alla ilaha illallah. Jadi di sini ya, bab dakwah itu bukan yang pertama. Repot kalau dakwah dulu tapi enggak kenal apa itu tauhid, apa itu syirik, bagaimana keutamaan tauhid, bagaimana perealisasian terhadap tauhid. Tidak, tetapi seorang mendakwahkan kepada tauhid setelah dia mengenal tauhid, keutamaan tauhid dia mengetahuinya, dan bagaimana perealisasian terhadap tauhid, dan dia mengenal lawan dari tauhid yaitu berupa kesyirikan, baru kemudian yang kelima, dia mengajak orang lain kepada tauhid. Maka mengajak orang lain kepada tauhid butuh ilmu. Tidak hanya sembarangan, tidak sembarangan sebagaimana yang terjadi saat ini. Ayo kita berakidah dengan akidah yang benar. Ditanya sama mad'unya, akidah yang benar kayak gimana? Ya pokoknya kayak saya. Loh, kok dia? Akidah yang benar kayak gimana? Kayak pengajian saya. Loh, kok begitu? Akidah yang benar kayak ustaz saya. Wah, ini batil dakwah yang salah. Maka dakwah yang benar ialah memaparkan hakikat dakwah tersebut di atas ilmu dan basirah. Di atas ilmu dan basirah. Nah, oleh karena itulah waqulillahi ta'ala, Syekh di sini membawakan yang pertama kali firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili adu ilallah." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka semua, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah manhajku, ini adalah way of life, my way of life, jalan hidupku." Apa jalan hidup Nabi? Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada grup pengajian, bukan kepada guru, bukan kepada madhab, tetapi mengajak manusia kepada Allah. Maka mengajak manusia kepada Allah mesti disertai dengan keikhlasan. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ingin dipuji, tidak boleh ingin didengar, tidak boleh ingin, berarti itu mengajak orang lain kepada pemujian terhadap diri dia. Mengajak orang lain untuk mendengar, mengetahui, memuji aktivitas dakwahnya. Tetapi adu ilallah, orang mau ikut atau enggak mau ikut, tidak masalah. Yang hadir banyak atau sedikit, tidak masalah. Kita mengajak manusia kepada Allah. Dan setelah kita ajak, maka taufik di tangan Allah. Orang tersebut cuma kita kasih hidayatul irsyad, hidayatul bayan, penjelasan, bimbingan, taufik di tangan Allah. Taufik di tangan Allah. Ya, tidak ada taufik di tangan manusia. Kecuali itu hanya di tangan Allah. Maka yang menggerakkan hati orang tersebut untuk mengikuti apa yang kita tawarkan berupa dakwah tauhid ialah Allah. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling sempurna dalam berdakwah. Tidak ada da'i yang lebih baik daripada Rasulullah. Enggak ada. Namun ternyata banyak orang yang enggak mau ikut dakwahnya Nabi. Abu Jahal enggak mau. Bahkan paman beliau Abu Thalib enggak mau. Paman beliau satu lagi Abu Lahab enggak mau. Bibi beliau Ummu Jamil istri Abu Lahab enggak mau. Ya. Jadi setelah dipaparkan, setelah dijelaskan ya, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana jalan menuju Allah, maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Bukan urusan kita. Oleh karena itulah dalam hadis yang telah lalu di bab ya, man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wal adab, hadis Ibnu Abbas yang terkenal. Ketika Nabi SAW melihat sekumpulan Nabi. Ya, sekumpulan Nabi, wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Yang Nabi ini pengikutnya cuma satu atau dua orang. Dan kata Rasulullah, waraitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat seorang Nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Gak punya pengikut sama sekali. Salah Nabi tersebut? Gagal dakwahnya? Tidak berhasil. Ya, keliru kalau dakwah itu dilihat banyak atau sedikit. Ini jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah. Risalah Masail Jahiliyah. Kita pernah kaji dahulu di Ampang. Bagaimana Syekh menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah menjadikan acuan, tolak ukur kebenaran dari suatu dakwah, dari suatu seruan, ialah kalau pengikutnya itu banyak atau sedikit. Nah, ini acuannya. Kalau pengikutnya banyak, oh ini dakwah yang benar. Pengikutnya sedikit, oh ini dakwah yang salah. Maka ketika mereka melihat Rasulullah SAW pengikutnya adalah minoritas di Mekah, maka mereka mencap bahwa dakwah Rasulullah adalah dakwah yang keliru. Dakwah yang keliru. Ya. Dan yang namanya dalam Islam, tidak ada namanya acuan itu pada banyak atau sedikit. Justru yang banyak, mayoritas itu yang salah. Wa ma aktsaruhum la yu'minun. Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti mayoritas manusia, mengikuti kebanyakan orang-orang, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya. Maka kita baca di sini lagi, ala basiratin. Nah, dakwahnya Nabi tidak hanya mengajak kepada Allah, ikhlas kepada Allah, hanya karena Allah, tapi juga ala basiratin. Itu di atas basirah, di atas ilmu. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah Salasah Al-Usul, beliau menjelaskan, ini pernah kita kaji sebelum kita mengaji Aqidah Wasithiyah syarah Syekh Shalih Fauzan. Ya, di sini juga kita khatamkan di sini. Apa kata Syekh Al-Utsaimin mengenai basirah? Yaitu seorang dai ayakuna ad-dai, seorang dai tadi dia mesti berilmu dengan ilmu syar'i. Yang kedua, dai tadi dia mesti mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Yang ketiga, dai tadi dia mesti mengetahui bagaimana tata cara berdakwah. Tiga ini basirah. Basirah tiga. Ayakuna ad-da'iyatu aliman bi ilmi syar'i. Seorang dai mesti berilmu dengan ilmu syar'i. Fakidu syaila yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa ngasih beri. Kalau dia enggak bisa baca kitab enggak bisa. Kemudian hafal dalil kurang, ya. Hanya retorika semata, kemudian dia memberanikan diri tampil. Ah, ini bahaya. Nah, kalau begitu kita ilmu syar'i itu ilmu yang mana? Ilmu yang kita dakwahkan, ilmu yang kita seru. Oh kalau begitu saya gak bisa ceramah di mimbar dong. Ya sudah, kita mampunya pada ruang-ruang yang di luar mimbar, itu yang kita lakukan. Dakwah itu jangan dianggap cuma di mimbar, di meja kajian. Bukan. Dakwah itu banyak, luas. Menyebarkan pamflet, dakwah. Memberitahu informasi kajian, dakwah. Mengajak teman ke kajian, dakwah. Ada orang gak sholat, kita kasih tahu, kita ajak dia sholat, dakwah. Ada orang syirik, kita cegah. Jangan, itu syirik. Dakwah yang tertinggi ini. Mengajak manusia adalah kepada Allah adalah dakwah. Dan itu adalah ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Allah Ta'ala tantang siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ خَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ الصَّالِحَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah. Ya, jadi dakwah itu tidak terbatas di mimbar, di meja kajian, tidak. Ya. Bahkan seorang yang tidak di mimbar terkadang dakwahnya lebih ikhlas dibandingkan dengan yang di mimbar. Yang di mimbar fitnahnya banyak, popularitas, syuhrah, fulus. Nah. Kemudian apa lagi? Hasad terhadap dai yang lain. Oh, kemudian banyak fitnahnya. Tapi kalau kita dakwahnya terhadap teman kerja kita, teman kantor kita, teman tetangga kita, teman main kita, warga kita, apa yang kita harapkan? Popularitas. Justru mau mulai dakwah aja takut. Ya enggak? Enggak enak nih, gimana ya? Tapi resah. Oh, enggak bisa nih, enggak bisa dibiarin nih. Kok dia enggak pernah sholat? Tapi gimana ya? Apa yang mau diharapin? Justru takut. Apa yang mau diharapin? Popularitas apa? Justru takut. Justru yang ikhlas-ikhlas ini kayak begini. Tapi ikhwan gak paham. Ya, dianggap dakwah itu cuma tugas ustaz di mimbar. Kalau di mimbar, iya. Para da'i, para mu'alim. Ya. Tapi kalau di luar mimbar, kita semua berperan. Ya, di sini Syekh membawakan bab dakwah itu di bab kelima saja. Setelah saya di awal kitab tauhid, bab ma'rifatut tauhid, mengenal tauhid. Yang kedua bab fadlut tauhid, wa ma yukafiru minadzunub. Bab keutamaan tauhid, bahwa tauhid menggugurkan dosa-dosa. Ya, yang ketiga bab haqqaqa tauhid dakhala jannata min ghairi hisabin wala adab. Bab siapa yang merealisasikan tauhid? Dia merealisasikan tauhid bukan hanya dengan menjauhi kesyirikan, tapi juga menjauhi bid'ah dan dosa besar. Yang keempat, dia kenal apa lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dia tahu khauf minas syirik. Syirik itu terbagi dua, syirik akbar, syirik asgar. Bagaimana jalan menuju syirik akbar, syirik asgar sudah dia ketahui, maka Syekh membawakan bab yang berikutnya, yaitu bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Maka setelah kita kenal dari bab-bab sebelumnya, maka kita mesti menyampaikan pada ruang yang di situ kita mampu. Ruang yang kita mampu mimbar, ya mimbar. Yang kita mampu pada teman kerja, ya teman kerja. Tetangga, ya tetangga. Semua kita mengajak manusia kepada tauhid, kepada Allah. Wa man ahsanu mimman da'a ila Allah. Siapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ini terkadang ikhwah lebih ikhlas dibanding ustaz. Kalau ustaz kadang-kadang mikir dulu, lihat ongkosnya berapa. Loh iya. Apalagi kalau ada istilahnya lahan basah. Banjir. Jabodetabek apalagi, jangan ditanya. Kultum juhur aja bentar, casisus habis juhur sampai jam 1 kurang. Gopek 2 juta, 3 juta. 2 juta. Basah itu. 2 juta itu mah satu pos saya sebulan. Itu baru seminggu sekali. Gimana kalau seminggu 3 kali sebulan, kali 4. Nambah lagi posnya. Alhamdulillah. Nah, ini lihat. Dai fitnahnya apa? Syuhrah. Fitnah popularitas. Fitnah tersaingi. Hasad. Dia enggak suka dai lain lebih maju dakwahnya pada dia. Dia enggak suka dai lain dakwahnya itu lebih menggema daripada dia. Orang itu ya ikhwah, punya spesialisasi masing-masing. Terkadang Allah lebihkan sebagian, yang tidak Allah lebihkan orang yang lain. Ada orang yang bawaannya Masya Allah. Nah da'i yang kayak gini, harusnya dia berterima kasih kepada da'i yang bawaannya bagus. Ya. Ada da'i itu yang tenar Masya Allah. Kalau dia ceramah itu, ya dia ceramah, jenggotnya kayak ikut ngomong Masya Allah. Itu orang-orang tertarik ini, kita berterima kasih sama dia. Kenapa? Dengan sebab dia manusia banyak mengenal Allah. Ya. Jangan diiriin. Wah, itu mah dia enggak ada apa-apanya tuh. Wah, gimana? Adeo itu cuma di mimbar aja tuh. Dia enggak bisa itu. Dan lu enggak banyak apa. Kurang ini itu. Subhanallah. Ya. Kecuali dari tersebut menyimpang, baru boleh ditahdir. Menyimpangnya kenapa? Nah, pertama karena akidahnya rusak. Oh jangan dengerin dia, kenapa? Dia LDI, dia Jamaah Tabligh, dia Ikhwani, dia Sururi, dia Hizbi, dia Khawarij, Murji'ah. Baru. Atau yang kedua, dia itu sering salah. Oh jangan itu, nyampainya keliru terus. Kenapa? Oh, wajib dibilang sunnah, sunnah dibilang wajib. Ya. Makruh dibilang mubah, mubah dibilang makruh. Wah, banyak salah. Ya. Salah baca kitab 1, 2, 3 masih wajar. Tapi gak bisa sama sekali. Wah itu yang gak wajar. Nah diperingati. Ini bukan hasad. Mimbabi tahdir namanya. Jangan dengerin si pulan. Jauhi si pulan. Oh hasad. Bukan. Yang hasad itu. Dai tersebut akidahnya lurus. Ahliyahnya ada. Kalaupun keliru. Ya manusia semua keliru. Ya. Kalau kita bisa koreksi. Wah ini keliru. Ya pas kita ceramah salah juga banyak. Kalau keliru ya satu dua. Tapi di sini yang poinnya itu adalah yang kelirunya itu banyak. Nah. Tapi kalau ini udah lurus ini. Kemudian di tahdir-tahdir juga. Diajak manusia supaya hati-hati, waspada terhadap dia. Nah ini penyakit hati. Hasad. Ya. Hasad. Gak boleh dari kayak gitu. Ya. Makanya lurusin niat. Ya. Lurusin niat. Hidup ini untuk dakwah, bukan dakwah untuk hidup. Wah, salah sih, dakwah untuk hidup. Ya. Sepekan ngisi di setiap kantor, ini udah kayak mata pencaharian. Gak boleh. Nah, aktivitasnya apa? Oh, ngisi di kantor-kantor, di ini, di Majelis Taklim. Dagang enggak, kerja enggak, jadi kuli panggul enggak. Wah, maksud jadi kuli panggul? Loh, itu lebih mulia daripada ngarepin amplop. Nah, itu lebih mulia. Kecuali dai tersebut diplot di sekolah, di masjid, gak boleh kemana-mana. Dakwah di sini aja. Ya sudah. Hah? Dia dibeli waktunya. Nah. Tapi kalau sibuk sana-sini, ngiter sana-sini. Ngiter sana-sini. Jadi kulit panggul enggak? Dagang enggak? Ya Allah. Memangnya dai jadi kulit panggul boleh? Loh, wah. Masih dulu begitu. Dulu. Biasa begitu, habis ngajar ya, di pasar jualan, gelar dagangan. Nah, biasa para ulama dulu begitu. Para ulama dulu diceritakan oleh Az-Zarnuji di Ta'lim sampai kelaparan. Ulama kelaparan sambil ngais-ngais ke tong sampah sisa-sisa kulit semangka yang masih bisa dimakan. Nah, Al-Imam Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, imam besar mazhab Syafi'i. Ya, bajunya cuma satu. Ya, dijemur, dia telanjang. Ya, besok pagi pakai lagi. Kalau ngajar, itu-itu aja bajunya. Ada ulama yang jadi pembantu, digampar matuannya. Hah, salah bikin roti, dikemplang matuannya. Padahal itu ulama. Ya, miskin. Nah, ini intinya apa? Terkadang ikhwah lebih ikhlas. Kalau antum dakwah sama teman kantor, antum mau harap apa? Teman kantor antum mau kasih amplop ke antum? Ayo kita sholat. Mau ngarep apa? Ngarep kiriman transfer? Terima kasih ya sudah nasihatin saya. Ini saya transfer 7 juta setengah seminggu. Wow, enak banget. Ada kayak begitu? Hampir enggak ada. Modilan basah, becek, banjir enggak ada kayak begitu. Hah? Enggak ada kayak gitu. Ya enggak, Pak Imam. Enggak ada. Nah, kalau ikhwah justru lebih ikhlas. Ya, ikhwah lebih ikhlas. Ngarep popularitas apa? Mau dakwah aja malu-malu kok. Mau dakwah aja malu-malu. Aduh, saya kok nasihat ini gimana ya? Enggak enak ini. Ya kan, lihat temannya enggak pernah sholat, dia risau. Dia resah, dia ingin ajak temannya tadi. Ketika diajak, ayo sholat. Kamu hidup mau ngapain kayak gini? Hah? Udah, ayo kita biar mengenal Allah, kita ngaji. Masya Allah. Ini dia nih yang Allah firmankan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha. Siapa orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ya, nah kalau di mimbar butuh ilmu yang ya, ilmu alat. Kalau kayak kita, ya antum sholat, cukup ilmu sholat aja. Ketika ayo sholat yuk, ditanya zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Bacanya apa? Al-Fatihah. Demikian demikian. Nah minimal kita ngerti aja rukun syarat sholat. Jangan sampai diajak nggak tahu juga sholat zuhur yuk. Ya saya belum pernah sholat. Udah lama sholat terakhir tahun lalu, lupa kata dia. Gimana sih? Rukunnya apa sih? Ya rukunnya gak tahu juga yang ngajak. Rukunnya, udah pokoknya antum ikutin anda dah. Ya, kayak begini. Nah minimal kita berilmu juga terkait apa yang kita ajak ke orang lain. Nah, paham gak sini? Nah kalau kita ngajak orang lain sholat, paham. Ya, paham sholat itu rukunnya, syaratnya. Syarat itu kewajiban di luar sholat. Rukun kewajiban dari awal sholat sampai akhir sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam. Nah itu rukun. Syarat kewajiban sebelum sholat. Mengenai nutup aurat. Nah itu syarat. Hah? Syarat menghadap kiblat. Itu syarat. Ya. Suci dari hadas. Itu syarat. Nah kalau rukun. Takbiratul ihram. Baca al-fatihah. Ruku, ya, iktidal, tumaninah semuanya ruku, sujud, bangkit dari dua sujud, nah, itu namanya rukun. Nah, kalau ditanya, ngerti minimal kayak gitu? Nah, oh gitu kata temannya. Akhirnya deh, saya mau sholat dah. Subhanallah. Dapat amplop nggak? Enggak. Nah, ikhwah kadang-kadang meremehkan amalan ini. Ya, dia pikir dakwah itu ya cuman di mimbar. Dakwah itu luas, bikin pamflet dakwah. Ngajak orang ke kajian dakwah. Nge-share dakwah. Ya. Itu adalah dakwah. Jangan sempit dakwah itu di mimbar. Oh, dakwah itu di mimbar ya. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar kecuali pas kajian. Enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar kecuali pas kajian atau pas khutbah. Sementara 24 jam kehidupan kita dalam sehari, kali sepekan, kali sebulan, kali setahun, di keseliling kita, di seling kita, kehidupan kita begitu banyak kemungkaran. Begitu banyak kebajikan yang tidak kita ajak manusia kepadanya. Begitu banyak kemungkaran yang dilakukan oleh sekeliling kita, kita diamkan. Karena kita menyangka, nanti aja kalau mereka kajian, ntar mereka dengar sendiri. Lah, kapan dengar kajian? Hah? Boro-boro dengar kajian. Ya sampaikan. Paham gak sini? Sampaikan. Sampaikan. Sampaikan tauhid. Sampaikan perkara sholat. Nah kalau menyampaikan, ya udah yang perkara urgen. Ya perkara urgen apa? Apa yang perkara paling urgen? Tauhid. Sholat. Itu yang disampaikan. Ya. Gak usah yang macam-macam dulu. Dia sering datang ke dukun. Ya. Tapi masih ngerokok. Fokusnya ke dukunnya, jangan rokoknya. Fokusnya ke dukunnya. Ah, antum ke dukun ini. Datang ke dukun ini, kufur. Sebutkan segala macam, bla bla bla bla. Jangan rokoknya. Ya, karena sering rokoknya, jadinya, wah, antar akhirnya dia malas. Reseh nih. Kalau ketemu saya, rokok mulu yang dibahas. Nah, udahlah, saya malas. Akhirnya udah dah. Paham gak sini? Ya, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi tadi ala basirah itu ada tiga. Dai tadi berilmu tentang ilmu syar'i. Yang kedua, dai tadi mengetahui tata cara berdakwah. Mesti tahu tata cara berdakwah. Nah, kalau enggak asal-asalan, Ya. Makanya Nabi ngasih tahu keadaan Ahlul Yaman, mereka adalah Ahlul Kitab, dikasih tahu. Biar tahu caranya. Ya. Mendakwahi anak SD beda dengan mendakwahi orang dewasa. Bagaimana tahu dia? Jangan dia datang ke orang dewasa kayak anak SD. Ayo sini bapak-bapak. Ya Allah. Hah, itu buat bocah. Hah, buat bocah. Ya. Satu. Bapak-bapak digituin. Aduh. Itu buat anak kecil. Nah, ketika anak kecil jangan salah terapin ke bapak-bapak. Nah, dia ngomong bahasa tinggi. Terjadi kontroversi. Oh, anak bocah bingung. Kontroversi, awak gelap kata anak kecil. Apaan kontroversi? Mana lagi berikutnya? Wa subhana wa manitabani, itu jalanku dan orang-orang yang mengikuti diriku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini berlepas diri dari kesyirikan. Syarhul kalimat, lihat penjelasan kosakata. Ya kata Syekh Al-Qarawi, sabili kul hadhihi sabili ay tariqi wasunnati. Ini adalah jalanku dan sunnahku. Apa jalannya Nabi dan sunnahnya Nabi? Ya, yang Nabi mengumumkan kepada manusia tentang manhaj beliau, yaitu ad'u ilallah, ad'u ilallah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Nah, kata Syekh Al-Qarawi, ala ilmin wa burhanin wa syar'iyin aqliyin. Itu di atas ilmu, di atas burhan, bukti-bukti yang sesuai dengan syariat maupun akal. Nah, ini disampaikan ini. Ya. Kemudian ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, ibtadabi, yang meneladani diriku, yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ad'u ilallah, ya, aku mengajak manusia kepada Allah, yaitu kepada tauhid, kepada pengesaan peribadatan hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yang namanya dakwah ini bisa kita hadapkan kepada kalangan kafirin untuk masuk Islam. Atau yang namanya dakwah kita juga bisa hadapkan kepada kalangan muslimin yang melakukan kesyirikan. Kepada kaum muslimin yang terjatuh ke dalam dosa besar, ke dalam bid'ah, itu dakwah. Kepada kaum muslimin yang terjatuh ke dalam perkara hal-hal yang diharamkan. Kepada kaum muslimin mengajarkan kebaikan. Ilmu-ilmu syar'i itu semua dakwah, nasihat dakwah, semua dakwah. Ya, dakwah. Burung hudhud melihat kesyirikan terjadi di negeri Saba, melapor ke Nabi Sulaiman karena keresahan, ada orang yang beribadah kepada selain Allah, Allah abadikan namanya di Al-Qur'an. Hudhud. Nah. Ya, peduli. Nah, peduli terhadap kemaslahatan umat. Nah, bahwasanya kemaslahatan umat ini akan hilang tatkala kesyirikan sudah mulai terjadi. Ya. Wa subhanallah. Ya. Dan maha suci Allah. Perhatikan tadi ya, ad'u ilallah. Ad'u ilallah ini kata para ulama, ini ada tanbih. Ya, untuk ikhlas, jangan sampai kita mengajak manusia kepada diri kita, kepada kelompok kita, kepada grup pengajian, enggak boleh. Kepada ustaz, kepada syekh kita, mesti mengajak kepada Allah. Ya, mesti mengajak kepada Allah. Agar dia beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala macam kesyirikan. Mengenal Nabi, mengenal Islam, menjalankan syariat, sudah selesai. Habis itu orang itu mau musuhin kita kayak mau apa kita, selama dia sudah menjalankan, ya udah. Ya. Nah, paham enggak di sini? Nah. Jangan sampai ya, kita mengajak manusia kepada Allah setelah orang tersebut kenal Allah lewat perantara kita, kemudian terjadi friksi, terjadi gesekan dengan kita, ya, maka kita merasa berjasa dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Oh, kamu kenal Allah karena saya. Nah, berarti bukan ad'u ilallah. Ad'u ilallah, ya mengajak manusia kepada Allah, selesai. Ya, selesai perkara. Ya. Adapun dia yang mencela kita atau yang lainnya, ya, padahal dia mengenal Islam lewat kita, itu urusan dia dengan Allah. Ya, enggak usah peduliin kayak gitu. Nah, paham enggak sini? Nah. Ya, mana lagi tadi? Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Maha suci Allah. Unazzihullah, yaitu aku mensucikan Allah, wa uazzimuhu, aku mengagungkannya. Ya. Min ayyakuna lahu syarikun wa nadirun. Aku mensucikan dan mengagungkan Allah dari memiliki sekutu dan tandingan. Ya, subhanallah, subhanan itu adalah isim masdar dan sabbah. Ya, sabbah yusabbihu tasbihan, masdar tasbihan, isim masdarnya subhanan. Maka subhanallah ini maf'ul mutlak kalau di'irab dalam ilmu nahwu. Ya. Maknanya apa? Nazzahullah, yaitu mensucikan Allah. Amma la yalik, dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah berupa kesyirikan, ya, dan berbicara tanpa ilmu atas nama Allah. Wa ma ana minal musyrikin, ya. Wa ma ana minal musyrikin, ini sikap berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kesyirikan dan pelakunya. Dari kesyirikan dan pelakunya. Sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan. Ya, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk orang musyrik. Ya. Kemudian Allah berfirman apa lagi? Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, kami wahyukan pada engkau untuk mengikuti milahnya Ibrahim, dan Ibrahim bukan orang musyrik. Ya. Maka berlepas diri dari kemusyrikan adalah konsekuensi tauhid. Adalah kelaziman tauhid, kewajiban tauhid. Siapa yang tidak berlepas diri dari kemusyrikan, dia bukan Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu al-usul, di matan beliau menjelaskan Islam itu apa? Al-Islamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Perhatikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka berlepas diri dari kesyirikan, kemestian, keharusan, tidak bisa tidak, harus. Ya, berlepas diri dari kemusyrikan, menjauhi mereka, mengkafirkan kesyirikan tersebut dan pelakunya. Ya, dan pelakunya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Nah, ini. Ya, wajib berlepas diri dari kesyirikan. Ya, dan kemusyrikan. Ya. Dan berlepas diri dari orang-orang musyrik adalah, ya, prinsip dakwah. Prinsip dakwah yang menyeru kepada Allah, bara'ah minal musyrikin, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Adapun seorang dai yang enggak berlepas diri dari kemusyrikan, maka dia bukan dai. Kalaupun dia dai, dia bukan dai ilallah. Tapi da'i ila abwabi jahannam, ila da'i ila syaitan, bukan da'i ila Allah. Yang namanya da'i ila Allah, kata para ulama, di antara Syekh Shalal Al-Fauzan, di Iyanatul Mustafid, seorang da'i mesti berlepas diri dari kemusyrikan. Ya? Dan musyrikin. Dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Nah, asyarhul ijmali, penjelasan global ayat ini, ya'murullahu nabiyahu, Allah memerintahkan kepada nabinya, fi hadhil ayati, di ayat ini, ayu'linan nas, untuk mengumumkan kepada segenap manusia, wa yubayyina lahum, dan menjelaskan kepada mereka, tariqatahu wa sunnatahu, jalan hidup dan juga sunnah beliau. Yaitu apa jalan hidup dan sunnah nabi? Mengajak manusia kepada Allah. Ya. Wa anna manhajahu fil hayati huwa, dan bahwasanya manhaj nabi dalam hidup beliau, wa manittaba'ahu, dan manhaj orang-orang yang mengikuti beliau, apa manhaj nabi? Ad-da'watu ila dinillahi wa tauhidih, yaitu mengajak manusia kepada agama Allah dan mengesakan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah, menjauhkan manusia dari kesyirikan, menjelaskan kepada manusia sebab-sebab jalan-jalan kesyirikan, menjelaskan kepada manusia kufurnya kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah ini manhaj dakwah Nabi. Ya, kalau ditanya apa manhaj dakwah Nabi? Mengajak manusia kepada tauhid. Nah, mengajak manusia kepada tauhid. Ad'u ila Allah. Wa annahu fi dzalika ala ilmin wa burhanin. Tapi mengajak manusia kepada tauhid itu mesti di atas ilmu, di atas bukti, wa man tadabihi wa saddaqa bihi. Dan itu pula yang berlaku bagi orang-orang yang meneladani beliau dan yang membenarkan beliau. Ya, siapapun dia mesti di atas basirah. Nah, ini kan sudah kenal ini, kita awal ma'rifatut tauhid, sudah kenal lah definisi tauhid. Apa itu tauhid? Sudah kenal keutamaan tauhid. Sudah kenal bagaimana bentuk perealisasian terhadap tauhid. Sudah kenal lawan dari syirik. Ini di 4 bab sebelumnya. Sekarang bab yang ini, bab dakwah kepada tauhid. Simpel aja, enggak perlu di mimbar. Ya, kita sampaikan kepada orang-orang yang mudah kita sampaikan, yang mudah saja, yang mudah saja. Yang mudah saja yang kita bisa di situ untuk menyampaikan. Bahwasanya itu syirik, kita sudah kenal syirik itu terbagi dua, syirik akbar, syirik asghar. Bahayanya kita sampaikan kepada mereka, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, kita sampaikan kepada mereka riya, sum'ah, beramal ingin didengar, ingin dilihat. Ya, kita sampaikan simpel aja. Ini kita sudah pelajari. Ya. Jangan sampai mau mengingatkan tetangga, mau mengingatkan famili yang terjatuh ke dalam kesyirikan beralasan belum jadi ustaz. Belum jadi ustaz. Gampang jadi ustaz. Antum ngajar di TPA. Terus 1, 2, 3. Anak-anak panggil, oh ustaz. Hah? Masya Allah. Mana lagi tadi? Wa annahu yunazzihullaha. Dan bahwasannya beliau mensucikan Allah wa yu'adzimuh. Mengagungkannya ayyakuna lahu syarikun fi rububiyyatihi wa asmaihi wa sifatih. Ya, mengagungkan Allah dari Allah memiliki sekutu dalam rububiyahnya maupun nama-nama dan sifatnya. Wa annahu bari'un minal musyrikin wa syirkihim. Dan bahwasanya beliau berlepas diri dari kesyirikan, ya, dari kalangan musyrikin, pelaku kesyirikan dan kesyirikan mereka. Ya, berlepas diri. Enggak bisa enggak. Maharus berlepas diri dari kesyirikan. Al-fawaid yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini yang pertama. Wujubul ikhlas fi da'wati ila Allah, wajibnya ikhlas dalam berdakwah kepada Allah. Asani yang kedua. Yajibu an takuna da'watu ila Allah qa'imatan 'alal hujjati wal burhan. Wajib dakwah tersebut, dakwah yang mengajak kepada Allah itu qa'imatan, dakwah tersebut tegak di atas hujjah, di atas argumentasi dan burhan dan bukti, dalil. Nah, kita mengajak manusia kepada tauhid, maka kita jelaskan kepada mereka, ya, dalil-dalil tentang tauhid, burhan tentang tauhid, agar manusia mengerti apa itu tauhid yang dibangun di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, banyak orang gak paham syirik itu dilarang. Nah, mereka gak ngerti. Kenapa? Karena gak tahu ayatnya. Karena males. Ya, males, udah nggak tahu dan nggak mau tahu. Ya. Kebanyakan orang begitu, nggak mau tahu. Padahal ketika mereka nggak tahu, ya, mereka nggak tahu, mereka wajib bertanya kepada yang tahu yang ada di sekeliling mereka. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Ya, maka bertanyalah kepada orang yang tahu. Ya, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, wajib bertanya kepada orang yang paham. Ya, mereka udah nggak mau nanya, nggak mau ngaji, nggak mau tahu. Dikasih tahu ngelawan, dikasih tahu syirik langsung nuduh Wahabi, ISIS, radikal, intoleran, loh. Ya, begini ini. Ngaji nggak mau, nanya nggak mau. Nah, ada fasilitas medsos, maunya main Twitter, Instagram, Facebook. Ya. Ada internet, maunya nonton bola Liga Champion, nggak buat nonton ceramah. Ya. Apalagi ada pengajian di kantor, malas pulang. Ya, maunya tidur atau makan. Ada pengajian di rumah, nggak mau. Ya, ada yang kasih tahu itu kesyirikan, dibilangnya Wahabi, ISIS, radikal, intoleran, nggak berbineka. Oh, orang kayak gini, terus minta udur. Minta udur. palanya bau menyan. Tahu uzur kayak begini. Allah musta'an. Justru dia itu berpaling. Waman a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini dia ini berpaling dari peringatan Allah. Waman adzamu mimman dzukira bi ayati tsumma a'rada anha. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah, tsumma a'rada anha, kemudian dia malah berpaling. Nah, ini termasuk manusia yang paling zalim. Manusia yang termasuk paling zalim. Dikasih tahu berpaling. Nah, ini. Waman adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya, ayat-ayat Allah, kemudian dia malah berpaling? Allah katakan dia adalah orang yang paling zalim. Dikasih tahu syirik, sedekah laut, wah ini kebudayaan, ini warisan leluhur, ini warisan kearifan budaya lokal. Kepalamu bumenyan. Warisan budaya leluhur, warisan musyrikin. Iya, leluhur, leluhur kita musyrikin. Memangnya kenapa kita bilang leluhur kita musyrikin? Kalau memang itu benar warisan budaya leluhur, ya leluhur kita musyrikin. Apa yang mau dibanggakan kayak begitu? Ya, wah, Wahabi intoleran. Subhanallah. Ngaji tauhid nggak mau. Ya. Ada internet, sarana informatika mudah diakses. Ceramah apa aja ada di situ. Ya. Ceramah apa aja ada. Maunya internetnya buat yang enggak nonton bola, Liga Champion, belanja online. Ah, itu aja. Minta uzur. Kira jatuh ke dalam kesyirikan, wah, intoleran kali ya. Subhanallah. Mana lagi berikutnya? As-salis, wujubul bara'ah, wajibnya berlepas diri minasyirki wa ahlih, dari kesyirikan dan pelakunya. Ini anyway, tadi sudah disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ya, yang saya kutip tadi dari Iyan atau Mustafid, bahwa asas, prinsip, landasan dalam dakwah ya, yang harus dipegang kuat oleh seorang dai, dia mesti berlepas diri dari kesyirikan dan musyrikin. Ya. Kalau enggak, dia bukan da'i ila Allah, dia da'i ila taghut, da'i ila syaitan, da'i ila abu abi jahannam, au da'i ila nafsihi, au da'i ila hizbihi, begitu aja udah. Dia bukan da'i ila Allah. Ya. Berarti dia da'i yang mengajak manusia kepada setan, pintu jahannam, kepada taghut, kepada diri dia atau kepada hizbinya dia, kelompoknya dia. Nah, kalau da'i kepada Allah, asasnya kata Syekh Shalal Fauzan, asasnya yang pertama, dia mesti berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Semua nabi begitu. Ya. Rasulullah begitu setelah mengumumkan, hadihi sabili adu ilallah, ana wa manitabani wa subhanallah, wa ma'ana minal musyrikin. Berlepas diri. Ya. Nabi Ibrahim begitu juga. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, kata Nabi Ibrahim, kami berlepas diri dari kalian, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Dari kalian dan apa yang kalian sembah. Kafarna bikum ma bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada. Kami mengingkari kalian, kami kufuri kalian. Dan tampak sekarang kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian abadan, forever, ever, hatta tu'minu billah, hingga kalian tobat, hingga kalian beriman kepada Allah semata. Ya, ini mesti berlepas diri. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Mesti berlepas diri, enggak boleh mereka jadi teman-teman dekat kita. Enggak boleh, berlepas diri. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man hadallah. Ya, kata Allah, wahai Nabi, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya, orang-orang yang syirik, musyrikun. Oh, kok mereka enggak berlepas diri dari musyrikun tadi, malah yuwadun. Ya, yuwadun malah berkasih sayang. Ah, itu berarti enggak mukmin. Enggak mukmin. Seorang mukmin dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Apa bentuk yang paling real dari berlepas diri dari kesyirikan? Kata para ulama, mengkafirkan mereka. Mengkafirkan mereka. Kafirkan, ini berlepas diri. Kalau enggak, nah, hati-hati. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Nawaqidul Islam pembatal ketiga menjelaskan, man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, kafir enggak ya, kayaknya enggak, atau malah justru membenarkan madhab agama mereka, kesyirikan mereka, maka dia kufur berdasarkan ijma. Waduh, ya mau gak mau. Ya, bahkan masih di Anatul Mustafid, Syekh Shalih Fauzan menyatakan bahwa salah satu bentuk perealisasian terhadap tauhid yang pertama dan paling agung adalah berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya, musyrikun, kafirun. Maka berlepas diri dari kemusyrikan, dari kesyirikan dan musyrikin, ini penting ini. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Apa bentuk berlepas dirinya? Nah, berlaku konsekuensi-konsekuensinya. Tidak memberikan royalitas kepada mereka. Tidak memulai salam kepada mereka. Tidak membesuk mereka ketika mereka sakit, kecuali dalam rangka dakwah. Bukan karena enggak enak, bukan karena tetangga, bukan karena teman kantor, tapi karena dakwah. Tidak mengumumkan kematian mereka, tidak bersedih atas kematian mereka. Boleh ngucapin istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Ya. Boleh. Tapi tidak, ya, tidak, apa kalau datang ke orang mati apa namanya? Nyelawat ya bahasa kita. Iya, takziah bahasa kitanya apa? Nyelawat. Tidak melayat. Nah, melayat. Nyelawat. Selawatan. Melayat itu yang saya maksud tadi. Nah. Tidak melayat ke tempat dia, tidak datang ke kuburannya, tidak memandikannya, tidak mengkafankannya, tidak mengkuburkannya di pemakaman kaum muslimin, tidak mendoakannya dengan doa rahmat dan ampunan, tidak mewariskan dari dia dan dia tidak diwarisi, dan dipisahkan dari pasangannya yang masih muslim atau muslimah. Ini diantara bentuk-bentuk berlepas diri dari musyrikun tadi. Waduh, wah, ya, nah, ini berlepas diri. Lo gimana kita ini mau benar ini? Ya. Kita aja kadang-kadang ya, lihat, atau mungkin kita ini alhamdulillah ngerti-ngerti dikit lah tauhid. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mengamalkan itu. Coba lihat orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang yang di atas kita, di antara para penyelenggara negara, pejabat-pejabat, mereka nggak bisa berlepas diri dari kemusyrikan. Diikat dengan aturan-aturan syaitan dalam sistem tagut, ya, dalam konon-konon iblis, akhirnya nggak bisa. Ya, Pancasila, sila pertama pak, ketuhanan yang maha esa. Kalau itu sesuai dengan tauhid, berarti apa? Mengkafirkan semua agama selain Allah, bukan mengakomodir. Bukan malah menyetujui agama semua agama di Indonesia ini diakui. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nambah lagi lah Konghucu. Dulu zaman saya dulu cuman sampai berhenti di Buddha. Sekarang mau nambah lagi nih kepercayaan, ya, aliran eling kepercayaan mau masuk. Ya Allah. Hah? aliran kepercayaan ini mau lagi dimasukkan draftnya supaya ada nanti di KTP. Sudah ada. Sudah ada. Allahu musta'an. Itu kekafiran. Kepercayaan itu kekafiran. Murtadun, mereka itu bukan Islam. Ya. Ya dan billah. Oh, ini bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Mengkafirkan semua agama selain Allah dan pemeluknya. Nah, ini baru. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini baru. Sementara kita enggak bisa berlepas diri dari kayak gitu. Ya, tauhid enggak bisa tegak di asas yang awal dari negara ini. Gimana kita mau mencapai keberkahan? Padahal Allah sudah tegaskan, walau anna ahlul qura amanu. Wow, seandainya suatu penduduk negeri beriman, lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari bumi dan dari langit. Syaratnya beriman. Iman yang ngaco membenarkan agama selain Allah. Inna dina indallahi al-islam wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Udah Islam aja. Agama yang lain jangan diakomodir, agama setan semua. Agama setan semua. Semua yang disembah selain Allah ada setan di situ. Ya, semua yang disembah selain Allah, mau salib, mau patung, mau apa, ada setan di situ. Ya, itu agama setan semua. Jangan diakomodir, jangan dibenarkan. Mereka kufur. Baru akan jadi sila tauhid. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Beribadahnya pada Allah. Yang lain kafir semua. Ini baru tahu. Jadi duta Pancasila tuh. Ini baru. Ketuhanan yang Maha Esa, peribadatan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Adapun agama selain Islam, agama kekufuran dan pemeluknya kafir semua. Semua gitu, enggak pakai kecuali. Kepercayaan apalagi kafir juga tuh kepercayaan. Begitu. Begitu baru sila pertama tauhid. Nah. Tujuan awalnya, mau tujuan awalnya gitu. Enggak harus. Enggak harus. Masih bebas kalau ngomong-ngomong kafir. Itu kan belum ada ketetapan negara, baru cuman individu atau kelompok. Biarin aja. Selama belum ada undang-undang, makanya ikhwah, ya, selama kita masih bebas ngomong pirko par kafir bagi pemeluk agama selain Islam, kafir sebut. Nah, sebelum nanti nggak boleh lagi ngucap kafir kecuali non muslim. Sekarang ya, makanya ikhwah ya, ini kesempatan kita nih, kita nggak tahu kapan lagi kita ini ya. Nanti siapa tahu terbelenggu atau apa, harus sampaikan aja sekarang. Ya, mana lagi berikutnya? La yasihu ar-rabi, yang keempat. La yasihu al-amal illa muwafiqan lima jabihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amal tidak sah kecuali mesti selaras dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Al-khamis, yang kelima, wujubu tanzihillahi amma la yaliku bijalalih. Wajibnya mensucikan Allah sesuai dari apa yang tidak layak dengan keagungan Allah. Ya, munasabatul ayah lil bab, apa hubungan ayat ini dengan bab? Bab berdakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah, haitsu dallat al-ayatu anna sabilat nabiyyi Yaitu ayat ini menunjukkan bahwasanya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau hiya da'watu ila dinillah, itu adalah dakwah mengajak kepada agama Allah. Wa hadza mutadamminun wa hadza mutadamminud da'wati, maka ini mencakup dakwah, boleh juga mutadamminun ad-da'wata maf'ul bihnya atau mudhafun ilaih, boleh juga. Maka ini mencakup dakwah ila syahadati alla ilaha illallah, mencakup seruan ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Al-munaqashah. Diskusi sedikit di sini. Isyrah al-kalimat al-atiyah. Coba jelaskan kalimat-kalimat sebagai berikut. Ya, kul hadihi sabili. Apa yang dimaksud sabili? Tariqi dan sunnah. Katakan ini jalanku dan sunnahku. Adu'u ilallah. Apa yang dimaksud? Ila dini, ila dinihi. Wa dari karamatihi. Ya, kepada agama Allah dan negerinya yang mulianya, itu surga. Nah, para ulama menambahkan, semisal Syekh Shalal Fauzan di Iyanatul Mustafid, makna adu ila Allah itu kita mengajak manusia murni kepada Allah tanpa ada riya. Tanpa ada riya. Nah, tanpa ada riya di situ. Kemudian mana lagi? Al-basiratin. Apa itu basirah? Ya, ala ilmin wa burhan. Di atas ilmu dan atas ilmu dalil. Tadi sudah kita tambahkan lagi penjelasan dari Syaikh Shalal Utsaimin, yang namanya basirah itu ada tiga dalam dakwah. Itu yang pertama, seorang dai dia mesti berilmu syar'i. Yang kedua, dai itu harus mengetahui tata cara berdakwah. Yang ketiga, dai harus mengetahui keadaan orang yang didakwahi, mad'u. Nah, yang keempat berikutnya, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, itu iktadabi, itu umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian subhanallah, apa makna subhanallah? Ya, aku mensucikan Allah dan mengagungkannya dari adanya sekutu dan tandingan bagi Allah. Ya, berikutnya ba. Ya, isra' al-hadis syarhan ijmaliyan. Coba jelaskan hadis ini dengan penjelasan yang global, ya. Yaitu Allah memerintahkan pada nabinya untuk mengumumkan, mengiklankan kepada segenap manusia dan menjelaskan kepada mereka bahwa jalan hidup Nabi, manhaj Nabi adalah dakwah, yang itu juga menjadi jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, nah itu aja, simpel aja dikit. Berikutnya, istakhrij, istakhrij khamsa fawaida min al ayat ma'adikrin ma'akhad. Ya, coba sebutkan 5 faedah dari ayat ini disertai dengan sumber rujukan. Yang pertama apa? Wajibnya ikhlas dalam dakwah pada Allah. Mana? Hadihi sabili adu ila Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yajibu, wajibnya, ya, wajibnya dakwah ini tegak di atas hujjah. Mana sumber rujukannya? Ala basiratin. Nah, yang ketiga, wajibnya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Mana? Wa ma ana minal musyriki. Yang keempat apa? Tidak sah amal kecuali dengan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Yaitu amal seorang hamba dari kalangan umat ini, salah satunya itu dakwah. Dakwah itu mesti di atas basirah. Ya. Dakwah itu mesti sesuai dengan jalannya Rasul. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Nah, kemudian yang kelima, wajibnya mensucikan Allah dari apa yang tidak layak bagi Allah. Yaitu mana sumber rujukannya? Wa ma ana minal musyrikin. Ya. Kemudian waddih, coba jelaskan munasabat al-bab ayah lil bab. Ya, hubungan antara ayat ini dengan bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, itu ayat ini menunjukkan jalannya Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi, yaitu jalan dakwah, mengajak kepada agama Allah, yang ini mencakup dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, saya rasa cukup ya. Nah, ada 9 yang mau bertanya. Betul.